Wal maqalatus sabiatu utawi iki iku pangandikan ingkang nomor 7. Wal arbauna lan nomor 40. Maqalah sing nomor 47 iku anun nabi dicritakno saka dene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana ustune Kanjeng Nabi iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, pengendikane Kanjeng Nabi, sid'ul mahabbati fi salasi khisalin, lafat sid'ul mahabbati fi salasi khisalin. Maknane sid'ul mahabbati utawi benere demen, cinta, seneng iku bisa lasi khisolin tetep ing dalem telu piro-piro perkara. Dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyeten, seneng sing bener. Cerosan iki angel muni seneng sing bener, cinta, cinta sejati itu harus ada 3 perkara. Jadi masih filsafat cinta niku kuatah Kanjeng Nabi Muhammad piyambak enggak ada filsafat cinta. Cinta yang murni, cinta yang sejati dawuh Kanjeng Nabi Muhammad tengerane ana 3. Setunggal, ayah taro ing yen to milih sapa wong milih kalama habibihi ing pengendikane kekasihe wong ala kalami ghairihi ngerekake ngalahake ing ngatasé liyane kalame cintai wong ngalahake ing ngatasé pangandikan liyane kekasih. Pun citak mawon sik dari Kanjeng Nabi, nek kon wani mengatakan cinta, aku cinta kepadamu. Cinta yang sejati adalah aku ini. Cetengerane apa? Nek wong cinta sejati niku tengerane ana omongane sapa e gak direken. Tapi ana keomongane kekasihe bindel kok. Masalahe percowoe gak mak ngantuk-ngantuk. Jare sopo kon? Jare sir-sir aku muni ngotor. Power cowok. Kabeh wong ngarani elek, kabeh wong ngarani elek, tapi cinta sampean ngarani api. Temen sampean melok ngarani api. Saiki numpak wong loro. Ati numpak becak. Becak iku lho, becak iku lho, sampean bareng ambek sir-siran sampean. Momes aku nek becak iku, becak iki ae lho padahal welwek becake. Ya wis dae mbak becak iki ae wong lanu. Wis dalah wong cinta kudu ono apa nganut. Ngantuk-ngantuk jare gak ngantuk. Gak ngantuk ama sampean. Kok lho apa ngantuk? Wis jam 2. Gak ngantuk aja gak. Kadung seneng karo kekasih. Niku jare Kanjeng Nabi. Nomor loro ne wa yahtaru mujalasata habibihi. Lan milih sapa wong mujalasata habibihi ing lelungguhan karo kekasih wong ala mujalasati ghairihi ngalahake lelungguhan liyane kekasih wong. Nek jagongan wong cinta iki jagongan ambek sir-sirane dibanding ambek jagongan ambek liyane sir-sirane paling bawet tau jagongan ambek sir-sirane. Rong jam lo jare mek sedowilu ngomong tok ngecepak kayak jam 10 lho, roro jam 11, roro jam 1 lho, wis jam 1 sedowilu apa mana sir-sirane buka warung masalah. Melo lunggu jagongan ambek ngombe wetan kopi saja ngrecili lho 3 jam kantek. Ngobrol tok entek kopi sitok kerupuk 3. Dadi gak seneng ngombe kopi karo kerupuk lunggu tok dik masih gak ngombe kopi aku wis lega. Aku lunggu kene gak dik mangan wis parek. Lah kok ngono cak ketok kon yo apa dik? Ketok raimu lho. Alhamdulillah. Wayah taro nomor telune milih sapa wong? Milih ridho habibihi ing oleh ridane kekasih wong. Ala ridho ghairi ing ngatasé ridone liyane habib. Sampeyan nek cinta mbek wong sing sampeyan doleki ridone. Wong liya ngolehi, wong liya ngolehi, bapak sampean ngolehi, tapi kekasih sampean gak ngolehi, gak mungkin sampean budal. Nanti rekreasi nang Malang ambek wong akeh, wis cocok kabeh Pak Guru kabang berangkat, dadak kekasih sampean aja budal mari cak, aku dina iku ati lunga nang Nganjuk are. Ayo nang Nganjuk mari karo aku. Yo bagut kadung daftar alah. Daftar mono ae urungno mari sampe nang Nganjuk ambek aku cak ya cak ya. Ayo milih nang Malang ta nang Nganjuk. Mbah agen nang Nganjuk erek. Kadung daftar gak oleh dijaluk bapak kurban uang demi kekasih. Mbok ngono wong cinta iku. Kok iso ngono? Merga fa innaman mongko sak temene wong. Ahab kang demen sapa wong sayan ing suwi-wiji. Fawa khali utawi wong iku abdu dadi kawulane wong. Mergo wong nek cinta karo apa wae dadi budake. Dadi gedhe bali cara kene. Sampeyan cinta mbek arek wedok ken lemenan sampeyan dadi gedhe bali. Dikongkon napa iki? Kongne susu piring gelek. Cak tulung bocah isun nang piring masalah wakawas piring-piring disuwi kabeh. Ya omah dhewe gak tau isu-isu piring tapi digawe kasih wakawas. Cayo nang Mojosari ya cak aku goncengen. Ayo Dik. Sepeda kriyet-kriyet ambane Senin Kamis berangkat. Rasane atine remek rek tapi engko nek gak gonceng, dhewe lah paling gak cinta karo aku wis babah soro-soro dhewe tak goncengi ae. Dadi wong cinta niku soro tapi lega. Cinta adalah penyakit tapi tidak mau diobati. Cinta iku soro tapi manis. Hadirin dawuh Kanjeng Nabi niki terus diwalik nang cinta dateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya apa cinta nang Gusti Allah, ayak taro kalam Allah ala kalami ghairi. Sampeyan milih kitab suci Al-Qur'an daripada kitab-kitab lain. Mergo Al-Qur'an iku dawuhe Gusti Allah. Masih kitab liya utawa apa nerangno nek iku apik, Qur'an ngarani elek, tetep nganut Qur'an. Khamer weski minuman keras wong-wong ngarani iku jamu, Qur'an haram, milih sing haram. Iku enggak dede haram, Quran ngarani haram. Jadi wong-wong mangan dede kena gaya obat, kena gaya jamu, tetap dede haram. Niku jenenge cinta nang Gusti Allah, milih kalami Gusti Allah. Nomor loro ne cinta nang Gusti Allah, wayakhtaro mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Sampai seneng jagongan ambek Gusti Allah tinimbang jagongan liyane Gusti Allah. Ya boleh jagongan karo Gusti Allah. Jadi ki wau tunggale ket magrib nang jagongan karo Gusti Allah. Sembayang magrib, wiritan, maca zikrul ghafilin, tambahin maneh langsung jamaah isya, tambahin maneh wiritan, terus maca istighosah alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Rasane ati lho, iki wae jagongan karo Gusti Allah. Alam taro kaifa fa'ala rabb. Seneng sing gak seneng telon. Ketak lau. Ketak lau kula ya. Sampeyan tau sirsiran ambek kekasih sampean ngantuk. Jadi kuare anak keplek pecah sirsir ngantuk. Ambil arek wedok emoro ngetokno tangane didekeni sore lambe nadai ilere. Cak penong ilere cak iki mang cak penong ilere. Anjen arek ngileran sirsiran. Nomor telune wayak taro ridho habibi ala ridho wairi. Kulo karo samene cinta karo Gusti Allah dolek ridone Gusti Allah tok. Gak dolek lidane Gusti Allah. Anta madlubi warido kamaksudi. Wong liya ngarane gak patek seneng tapi Gusti Allah ridho. Aku seneng ridone Gusti Allah timbang oleh ridone wong-wong. Niki dawuh Kanjeng Nabi sing dimaksud cinta niku mboten cinta kekasih, mboten cinta sirsiran, tapi cinta seneng dateng Gusti Allah. Diterusaken waqala. Lan ngendika sapa Yahya ibnu Mu'adzin? Yahya ibnu Mu'adzin. Pengendikane wa mis qalu khardalatin. Utawi bobote timbangane wijine sawi min hubbillahi saking seneng nang Gusti Allah iku ahabbu ilayya luwe disenengi karo Gusti Allah iku ahabbu nyenengake ilayya maring ingsun min ibadati sanati min ibadati sab'ina sanatan katimbang ibadah 70 tahun. Dawe Imam Yahya bin Mu'ad sak bobote semut budak sak bobote wijine sawi seneng nang Allah subhanahu wa ta'ala nek dibanding ambek wong ibadah sunat 70 tahun iki abot bobote seneng nang Gusti Allah sing timbangane mek sak bobote biji sawi. Kirangan niku yo napa sampean dawolehi ibadah sampean sing enten rumangsa ati sampean iku sampeyan yaiku sing pas seneng. Tak mesti pokoke. Sampean sedina suwengi sembayang ping 5 iku durung karuan sampean sembayang ping 5 iku ambek seneng. Utawa sampean pas wayahe sedekah durung karuan rasane ati seneng. Sing yo apa sing seneng? Lho ketepan sampean amal tak sedekah, tak nglakoni sunah, tak nglakoni kaapian terus didorong rasane ati seneng. Ya iku sing pas cinta nang Gusti Allah temenan. Wis ngrungokno ngaji lah, ngrungokno ngaji termasuk api. Tak didorong sawan yang ngelengur kono ngaji waduh muni melok ngaji malah sawan ya iku sing ketepan sak bobote biji sawi ecek luwe seneng ecek luwe apik ngrungono ngaji sing seneng tinimbang ibadah 70 tahun suwe lho Jo 70 tahun iki suwe lho para sederek 70 tahun iki lali aku. Bon, dipun terusaken. Wal makolatu saminatu wal arbauna utawi iki iku makola ingkang 48 Anwab ibni Munabbih saka dene Wahab ibnu Munabbih al-Yamani kang basa Yamani radhiyallahu an iku maktubun ditulis di Taurat ing dalam kitab Taurat sing didawakan Wahab bin Munabbih niki isine kitab Taurat mergo niki biyen termasuk pendeta sing nyekel kitab Taurat dadak iki iso menangi agama Islam terus mlebu Islam wis apal isine kitab Taurat jare nggih Taurat iku diterangno ngene al-harisu faqirun wa ingkana malikut dunya al-kharisu utawi wong sing ngongso, maknane ngongso. Ngoyo-ngoyo nggo wetu. Iku fakirun, fakir. Wa ingkana, tak waca jerone sik. Wa ingkana lan senajan ana sapa haris, ana iku malikud dunya, wong sing miliki donya. Wong sing ngoyo iku fakir, senajan wong sing ngoyo sugih duwe sembarang kalir. Maksude haris iku apa sih? Ai atolibu tegese utawi wong kang dolek luru lisai in maring suwiji-wiji dolek duwit, dolek pati, dolek dagangan, dolek penggawean bijtihadin kelawan nemen-nemeni nemen-nemeni fi asobatihi ing dalem merkolesek iku faqidun kesepen lima maring perkara yahtajukan butuh sapa talib ilaihi maring ma sing nyacak dipikir dhisik ya apa sing karepe wong sing ngoyo niku wong nyambut gawe ndolek bathi ya mesti wak kaya biyen wong nyambut gawe ndolek bathi iya yoan cuma iku ngoyo dadak oleh nyambut gawe bijtihadin fi asobatihi harus bisa harus dapat tidak boleh mundur perhitungan ini harus tepat lho nek ana wong ngene iku lho faqidun lima yahtaju ilaih paling gak ana tidak mendapat apa yang diharapkan tidak mendapat apa yang diharapkan apa kok gak mendapat apa yang diharapkan hadirin wong sakmene kowe iki nyambut gawe kabeh temen nyambut gawe kabeh kan sing gak nyambut gawe mbok dadi guru mbok dadi pegawai mbok dadi buruh mbok nyambut gawe nang toko kabeh nyambut gawe tapi sampean cita-citane nyambut gawe ndolek apa duit terus cek apa sugih wis takoni wong sak masjid iki sugih kabeh nyake sing melarat timbang sing sugih lho ndolek sugih lho mesti ilang ana wong nyambut gawe ngoyo ngoyo nemen ndolek sugih gak oleh sugih kan lah kok gak oleh sugih nah iki ngen terus e gak ana wong sugih nek gak nriman gak ana wong rumangsa cukup nek wong yo gak nriman tapi wongku omahe cilik duwe mek titik rumah tanggane tenang dek nrimo ya iku wong sugih kapal 5 kapal terbang 7 sepur 6 mbok sugih yo apa rek bojo 4 bintang film kabeh ngowoe men bagaimana kereta api saya supaya mendapat jadi 10 mbok gak dadi tambah gak oleh kurang ae lho kurang iku berarti tidak mendapat apa yang diharapkan buktine kurang ae wa ingkana malikud dunya ma bainas samai wal ard minal amtiati wal jawahiri tegese duwe donya iku apa sing ana antaraning langit lan bumi saka dene pira-pira bondo donya lan saka dene pira-pira perkara kang indah iki ayo diwalik dhewe walikane apa aja kaya kitab Taurat ayo diturut kitab Taurat iku masih wong nyambut gawe gak oleh ngoyo wah saat niki nyambut gawe gak ngoyo ya gak apa-apa iya apa sampeyan ngoyo karo gak ngoyo soal oleh urusane Gusti Allah nek wong duwe akeh sugih nyambut gawe ngoyo delon duwe prauto 10 gandeng kabeh sing songo dicekelno supir sing sitok disupir dhewe soale eman diwene supir ngoyo jenenge wayah ngedhukno mesin mesin tem iso diangkat dhewe luk luk luk jragan cap apa iso ngangkat mesin tem iki duwe selep ngangkat gabah lho bose dhewe gak ono wakil ya arek-arek kesuwen dikongkon kula tandangane dhewe lho tambah ngawoyo. Ya tambah dikit ongkos, ongkos kuli arene. Tapi nek wis dragan gak ngoyo, kari perintah tok ae. Ya brek prautune meneng Semarang. Nggih, Bos. Hati-hati lho. Nggih. Sangune njaluk nang sekretaris. Deloken banmu. Nggih, tak. Enak. Rokokan cedhi-cedhi itu. Duwe selep, ana wong ati nyelepno. Ada nyelepaken. Oh, nggih, nggih. Mlebet nawon dhek iki coba tok ambek rokokan. Masa dhekne wangi nyeto gabah. Kata dijeragan palian. Dadi bosi servis melok e nyukuke uli. Yen gak uli tap-tapan, eman-eman rek uli tap-tapan didol payu, masalah. Tambah marah. Bantrose walmuti ulillahi walmuti utai wong kang ngabukti lillahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala iku muto'un ditoati linasi maring menungso wa ingkan alam senajan ono sopo muti'un wong sing wedi wong sing to'at nang Gusti Allah iku mamlukan dadi budak ay abdan linnas tegese dadi buruhe menungso. Iki mang keterangane kitab Taurat. Dudu Al-Qur'an sing apik titik. Wong sing taat nang Gusti Allah, ibadahe ajek nang Gusti Allah, gendiyae panggonan mesti dipercaya ambek wong. Mbon nek ngono tok. Senajan wong niku wau buruh, senajan wong iku mang nyambut gawe pasaran, senajan wong iku mang dodol surungan kaki lima, senajan wong iku mang dadi pegawene pabrik, tapi dhewe taat nang Gusti Allah dari kitab Taurat, wong sing kaya ngono iku dipercaya ambek wong. Sampeyan kepingin nglakoni Taurat taat nang Gusti Allah, cek dipercaya ambek wong kampung sampean. Sampean gak patek dipercaya ambek wong kampung sampean niku sebabe sampean kekerepen dijuki wong kampung. Ketua RT piro iku ate mbangun, Bu? Tibake gak sida. Ya iku sing gak percaya. Lan dijuki iku termasuk gak wedi karo Gusti Allah. Ngono lho. Nek gak wedi karo Gusti Allah, paling menungsone gak percaya karo wong iku. Diterusaken. Walqoni utai wong kang nrimo. Konaan iku nrimo. Apa sih karepe nrimo iku? Aisyakinul qalbi tegese wong kang anteng atine. Anteng indah adamil maklufati. Ing dalem nalikane ora anane pira-pira perkara sing disenengi. Konaamane iku waradhi lan wong sing rida. Ridho bikismatillahi ta'ala kelawan bagiannya Allah ta'ala. Balik cekena oleh maknani walqoniku utai wong kang nrimo iku ghaniyun sugih wa ingka naja'ian senajan wong sing nrimo iku luwe keluwen. Kirangan iku saya praktek no gawani peh. Alah kula niki sak enten-entene ngeten mawon napa jare sing ngecet Lombok Gusti Allah maringi sampeyan nggih sampeyan kula niki mboten ngoyo-ngoyo pokoke jenenge tiyang setiar nggih setiar kula niki mbuh nyambut gawe dodol trasek dodol Lombok sak enten-entene alhamdulillah nggih saged cukup gawe mangan wong iku nrimo tapi wong iku luwe karepe apa mangan gak tau akeh cetok sampeyan gak akeh wong iki rasa warep. Sampeyan sak piring tapi rumangsa wakeh tapi gak warep. Atuk ndi mangan titik. Warep ambek mangan sak piring munjung gak warep. Bu enak ndi ya? Nek wong grangsang mesti milih enak sing sak piring munjung lega. Tapi gak warep dadi ana wong mangan titik. Warep gak luwe-luwe. Ya niku jeneng konake ku titik tapi warep. Akeh munjung wae. Jadi biasa ngangkati kayu teko alas, telung piring bok-bok munjung sak panganan, sego saebor dinteno ijen. Warobat niki terusé cerita niki. Warobat lan mlayu sapa imro'atun wong wadon nasiratun kang diboyong. Mimbilatil kufri saka den negarane wong kufur. Wa masat lan lumaku sapa imro'ah mi'atai farsakhin kelawan 200 pos. Ya, 200 pos. Sak pos niku padha karo Mojokerto Somambito. Mojokerto Tarik. Tarik sepanjang sepanjang Surabaya niku sak pos. Ana wong wedok mlayu teko negarane, negarane kufur, wong kufur tok menghindari wong kono blawayu sampe ana 200 pos gak sang duwe. Lah gak sang duwe ya lampakul. Mengko ora dar sapa wadon saian ing swiji-wiji. Gak mangan, gak ngombe, ate mangan didelok dompete gak ana apa-apane. Sampai teko. Kira-kira Surabaya sampe 200 ya. Surabaya Madiun be. Nek ndane Surabaya Madiun wong wedok mlaku nang Madiun. Kuat gak mate gak mangan. Akhire kagum wong Madiun. Masalah yuk pernah mang tekan di Surabaya. Numpak apa? Melayu. Heh, melayu. Dirang dino pernah melayu ini. Ono be 16 dino. Lo. Semen ngeposin gini kak, ngepos ngeposan. Sangu apa? Ngerasa no sangu. Kak nggak apa apa kok. Lu lah kok kuat? Gak mangan pernah. Gak. Takoni terusan. Kaifa kawiti. Kaifa kale kaya apa kawiti kuat siro. Alal masih ingatasi melayu, melaku bila aklin kelawan tanpa mangan. Lah iya sampai melayu, melaku sak monodohi gak mangan, kok kuat duwe apa sampai gak duwe usus be sampai ya duwe rek. Lah iya kok iso gak mangan kuat ya apa fakolat mongko dawu sapa wadon. Kulama jiktu nalikane semangsane luwe ingsun paraktu mongko maca sapa ingsun maca qul huwallahu ahad ing lafadz qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad tak waca salasa marotin kelawan telu piro-piro ambalan bareng aku wis maca fa asba'u mongko warek sapa ingsun. Hadirin sekalian, iki cerita engko aja lakoni didelok dhisik potongane mari ana cerita nggih kitab nih sampean nglakoni kematen bingung tambahan. Ana wong wedok mlayu teko negara kufur, mlebu nang negara muslim. Gak sangu gak apa pirang-pirang dina mlaku, gak mangan. Kok kuat? Jawabane jare ngene. Iya ya apa aku anger luwe, tak delok gak ana apa-apa, ate njaluk mangan wong isin, njaluk-njaluk ngemis ku aku isin, terus aku maca kulhu ping telu. Mari maca kulhu ya apa yuk? Langsung warkare. Kabeh wong kodhek-kodhek menirek nyacare ayo. Ya sampeyan jajak meneh sedina, aja mangan, aduh rek luwe rek. Kalau ora lewat teko ngaji nek luwe maca kulhu, esuk-esuk sarapan kulhu telu, awan kulhu telu, asar kulhu telu, suwe-suwe kulhune diglentir, nanti payo pagi-pagi 3, siang 3, sore 3. Mbok gak warek tok kon tambah mlungker rasane. Ya kira-kira wong wedok niki waline Gusti Allah. Nek mbon waline Gusti Allah, kabeh niki dianggep rusak. Sing mboten rusak nek Gusti Allah tok. Niki urusane seneng sih. Bareng wong ku seneng nemenang Gusti Allah, tetep sing wae kekuatan ya Gusti Allah. Wong kayu iku gak dik mangan ya urip. Tembok iku gak dik mangan ya urip. kekuatane dhewe-dhewe. Sampeyan pun niru merko sampeyan duduk waline Gusti Allah, pangkat sampeyan tasik wali murid. Pun kadang sing dipun.